Yohanes paos 13. Duk rahino pemapa gererainan Paskahe, ide yang Yesus sampun wikan, mungwing penemayan idane sampun rauh buat nilar jaga tepuniki, rayo tangkil ring ide sang aji. Ide tan maran tresno asih ring parosisian idane, kadiasa punika taler sane mangkin, ido resnain dane, kantos ke pemuput. Dawak punika, ide yang Yesus sareng parosisian idane, sedekan merayunan. Irika ratun setane, nyelubin pekayunan dane Yudas, okan Simon Iskariot, mangdo dane alpako guru, ring ide yang Yesus. Ide yang Yesus sampun wikan, mungwin sang aji sampun nyuk serahang, seluiring kekuasan ring ide. Ide taler sampun uning, mungwin rauh ide saking ide sang yang widiwasa, tur pacang mewali ring ide sang yang widiwasa. Duaning punika, ide raris ngadek, dumuling lukar jubah idane, dur ngambil kaso asaputan, kos lempotang, ring madian idane. Ide raris nuruang toyo ring pasone, dumuli masehin cokor parosisian idane, dur kesusutin antuk kaso sane kos lempotang ring madian idane punika. Dawak ide rauh, ring dane Simon Petrus, dane matur sapuniki. Inge guru, punapi ke guru jagi masehin buntut titiange? Pesaur idane ring dane sapuniki. Jani cening tuaro nawang apo ane gainin guru, nanging manian pedas lakar tawang cening. Dane Petrus matur sapuniki. Guru, sampunang pisan guru, pacang masehin buntut di tiange. Besaur idane. Yening guru tusing masehin batis ceningi, cening tusing enu dadi sisian gurune. Irika dane Simon Petrus matur. Inggih guru, yening asapunike, sampunang wantah buntut di tiange kewanten kebasehin, nanging taler limo miwah tenas di tiange. Pengandikan idane. Nyen je subo manjus, iyo tusing perlu kebersihin, sejabaning batisne dogen, sewireh awakne mekeukud subo kedas, cening ajak mekejang subo pado kedas, sejabaning adiri. Ide yang Yesus sampun wikan ring anake, sane pacang alpako guru ring ide, punika awinan ide nganike, cening ajak mekejang subo pado kedas, sejabaning adiri. Sesampune ide puput masehin cokor parosisian idane, raris ide ngerangsuk malih jubah idane, tumuli melinggih. Ide raris metaken ring parosisian idane asa puniki, apuki keresep ban cening unuki anegai guru marep teken cening ibusan. Cening nyambat tiang guru muah penembahan. Entu mulo beneh buku kitu. Tur mulo tiang ne guru muah penembahan ceningi. Dadine, yening guru ane dadi penembahan muah gurun ceningi masohin batis ceningi. Cening patut saling basohin batis. Guru subomang cening tetuladan, apa ngecening ngainin apo ane subo gainin guru marep teken cening. Guru ngurain cening, tusing ade parekan ane singgihan teken gustine, buine tusing ade utusan ane luihan teken anake ane ngutus. Ane jani subo tawang cening kesujatiane ane, amati bagian ceningi. Yening cening laksana yang paundukane entu. Guru tusing jeng rausang cening ajak mekejang. Guru nawang anake ane subo pilih guru. nanging patut kedagingin kecap cakepan suci ni ane buku kini. Anake ane narotin tiangi ngemusuhin tiang. Setonene paunukane entuk kesidan, guru subo mau luwin ngorahin cening, apa ngedi pradene unuki entuk kesidan, cening percaya mungguing guru ene sang jubeneng langgeng. Guru ngorahin cening, sujatine nyenje ane nampi anake ane utus guru, ia masih nampi guru. Muah nyenje ane nampi guru, ia nampi ide ane ngutus guru. Sesampune nganike kadya sapunika, ide yang Yesus merasa sungsut ring kayun, tumuli terus terang ide nganike sapuniki. Guru ngurain cening, sesajane ada salah tunggal uli di pantaran ceninge, ada lakar alpake teken guru. Irike para sisian idane saling neng-neng, tur saling takenin ring manah, sapo siro sane bao sang ida punika. Sinalih tunggil sisiane sane sayangang ida. Sane nyeleleg ring samping idane. Raris kewangsitin antuk dane Simon Petrus. Sapuniki baosnyane. Tegarang tunasang teken ida. Nyen ane baosang ida ento. Duaning punika sisiane punika raris nesek ida yang Yesus. Saho matur sapuniki. Inggih guru, sapo sireke jadmane punika? Pesaur idane sapuniki. Nyen je ane lakar bang guru roti ane ence bang guru ene. Nah, ento subo jelemane. Ida raris ngencebang roti ne punika. Dumuli kepai cayang ring dane Yudas okan Simon Iskariote. Wau dane Yudas nampi roti ne punika, raris ratun setane nyelubin dane. Ida yang Yesus raris nganiko ring dane sapuniki. Kemu jejani, enggalang laksanayang apo ane subo itungang cening. Saking pantaran anake sane majengan ngiring ida irike, dan wenten sane ngeresep ring daging pengandikan idane, marep ring dane Yudas punika. Santukan dane Yudas punika dados juru rakso jinah. Wenten sane mitanang mungwing ide yang Yesus ngandi kayang, mangne dane numbas keperluan buat mererainan, wiaden mangne dane mopodano ring anake tiwas. Dane Yudas raris nunas rotine punika, tumuli dane gelis mekaon saking irike. Kalau punika sampun wengi. Sesampune dane Yudas mekaon, ide yang Yesus raris ngandike sapuniki. Ane jani keluihan sang putraning manusia utusan ide sang yang widiwase bakal kesinahang. Tur melantaran ide keluihan ide sang yang widiwase masih bakal kesinahang. Yening keluihan ide sang yang widiwase kesinahang melantaran ide sang putra. Ide sang yang widiwase digelis ngeluihang ide sang putra sejeroning ide. Eh cening ajak mekejang. Ane jani tuah buin akejap guru bareng-bareng ajak cening. Cening lakar ngalih guru. Sakewalo buko ane subo orahang guru marep teken wong Yahudine. Akitu masih jani guru ngorahang teken cening. Cening tusing nyidayang kemo, ketongo si ane ungsi guru. Ane jani guru mang cening pituduh ane anyar. Saling tresnain je. Buko guru tresne teken cening. Akitu masih cening apang saling tresnain di pantaran ceningi. Yening cening saling tresnain, pedas anake mekejang padola karnawang, mungguing cening sisian guruni. Irike dane Simon Petrus raris matur sapuniki. Inge guru, jagiki je pelungu guru. Ide yang Yesus mesaur, pengandikan idane sapuniki. Ane jani cening tusing nyedayang nutuk guru, ketongos ane ungsi guru. Nanging manian jening lakar nutu guru. Dane Petrus malih matur sapuniki. Inggih guru, punapi awinanipun sane mangkin ditiang tan meresi dayang ngiring palungu guru. Ditiangnya dia ngetohang urip pabuat palungu guru. Besaur idane. Apoke saja jeningnya dia ngetohang urip pebuat guru. Guru ngorahang teken jening. Sesajane dipetenge ene, setonen siape mekruyuk, kandiping telu jening bakal ngaku tusing nawang guru.